Kali ini Adele, ayo kita panggil sama-sama Maharani Ayu Mahesa Music. Kebuan kulon, kebuan kulon, kebuan. Yang manis, saunya ibu. Maharani. Kalau gak Mas Faris, orang beringis. Kalau gak Mahesa Musik, kurang mesra. Maharani Eko Lanedo. Tangannya mana tangannya? Diucapkan dulu selamat malam dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.